Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Alfarizi. Dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mendalam dan mungkin sedikit menantang, karena kita akan menyelami sisi tersembunyi dari interaksi manusia, yakni sebuah konsep yang dikenal sebagai dark psychology atau psikologi gelap. Buku ini yang ditulis oleh James William dengan judul Psikologi Gelap, The Practical Uses and Best Defense of Psychological Warfare in Everyday Life, How to Detect and Defend Against Manipulation, Deceptions, Dark Persuasion, and Comfort NLP. Atau penggunaan praktis dan pertahanan terbaik dari perang psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajak kita untuk memahami lebih dari sekedar perilaku manusia pada umumnya, melainkan membawa kita menjelajahi sudut-sudut gelap dari pikiran manusia dan membekali kita dengan langkah-langkah praktis untuk membangun pertahanan mental yang sangat-sangat kuat. Buku ini bukanlah sebuah penemuan baru, namun ia mengemas fenomena yang kompleks ini dengan cara yang paling sederhana. James Williams menulis buku ini dengan tujuan mulia, membantu kita dan orang-orang yang kita cintai untuk melindungi diri dari pengaruh-pengaruh gelap ini. Mari kita mengenal psikologi gelap. Pikiran manusia adalah salah satu aspek yang paling kompleks dari sifat kita. Selama berabad-abad, para filsuf, psikolog, dan ilmuwan telah mencoba mengurai misteri di baliknya. Kita tahu bahwa pikiran memengaruhi perilaku dan tindakan kita. Tapi, bagaimana dengan kegelapan yang ada di dalam diri orang lain? Jelas tentu tidak bisa ya. Setiap orang punya potensi untuk melakukan kebaikan, tapi juga kejahatan yang besar. Di balik emosi-emosi kita yang umum, ada keinginan yang lebih gelap yang bisa mendorong kita untuk menyakiti orang lain jika tidak dikendalikan. Psikologi gelap adalah studi tentang sifat manusia dalam hal kecenderungan untuk memangsa orang lain. Ini adalah aspek yang memungkinkan kita mengambil tindakan yang dengan sengaja merugikan sesama manusia. Penting untuk dipahami bahwa memangsa di sini tidak selalu berarti menyakiti secara fisik. Buku ini menjelaskan bagaimana emosi-emosi gelap ini dapat dibina sejak usia dini. Seorang anak yang menyadari bahwa tangisannya bisa memanipulasi orang dewasa akan tumbuh menjadi seseorang yang terus menggunakan cara manipulatif. Jadi, psikologi gelap adalah studi tentang pola pikir individu semacam ini, motif di balik tindakan mereka, dan bagaimana mereka bisa dengan sengaja menyakiti orang lain. Efek dari psikologi gelap tidak hanya dialami oleh pelaku, tapi juga oleh korban. James William menyoroti tiga ciri kepribadian gelap yang sering muncul: narsisme, psikopati, dan machiavellianisme. Narsisme ditandai dengan rasa berhak, superioritas, iri hati, dan perilaku eksploitatif. Psikopat ditandai dengan kurangnya rasa bersalah dan empati, impulsif, egosentris, dan tidak mampu bertanggung jawab. Machiavellianisme ditandai dengan keegoisan, kekejaman, dan manipulatif. Gabungan dari sifat-sifat ini dapat menimbulkan masalah besar, baik di tempat kerja maupun dalam hubungan pribadi. Mereka bisa merusak hubungan kerja, melakukan kejahatan kerah putih, atau bahkan menjadi kasar secara verbal, emosional, atau fisik terhadap pasangan dan anak-anak. Dampak terbesar bagi korban adalah timbulnya rasa kehilangan yang kuat, kehilangan harta benda, hubungan, atau bahkan diri sendiri. Buku ini menceritakan kisah tetangga penulis yang kehilangan segalanya, seperti rumah, bisnis, keuangannya, karena penipuan online. Kerugian ini bukan hanya fisik, tapi juga emosional, yang membuat orang lain kehilangan kemampuan untuk percaya. Psikologi gelap juga bisa menciptakan siklus kejahatan. Anak-anak dari keluarga yang kasar misalnya, cenderung tumbuh menjadi pelaku kekerasan atau terjebak dalam hubungan yang sama kasarnya. Seberapa rentan kita terhadap psikologi gelap? Buku ini menyajikan beberapa studi kasus seperti pembunuhan seorang remaja yang dimanipulasi melalui game online, kasus KDRT yang ekstrim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin agama. Dari kasus-kasus ini yang tadi saya sebutkan, kita belajar bahwa para pelaku memangsa kebutuhan dan keinginan emosional para korbannya. Mereka memanfaatkan kebutuhan dasar manusia untuk terhubung untuk mencintai atau untuk memiliki keyakinan spiritual. Penulis menegaskan bahwa kita rentan karena kita adalah manusia. Keinginan, harapan, dan aspirasi kita membuat kita rentan. Namun, menutup diri secara emosional bukanlah solusinya. Karena itu, kita akan membuat kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Kita membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk berkembang. Dan rahasia untuk menavigasi labirin ini adalah dengan memiliki pengetahuan. Bagian 2, marilah kita menganalisis psikologi gelap. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa elemen kunci dari psikologi gelap. Pertama, yakni manipulasi. Manipulasi adalah tindakan mengendalikan atau memengaruhi seseorang secara licik atau tidak bermoral. Kita semua pernah melakukan manipulasi tidak berbahaya seperti anak kecil yang pura-pura sakit untuk tidak sekolah, tetapi dalam konteks psikologi gelap, manipulasi menjadi lebih kejam. Manipulasi psikologis memaksa korban untuk mematuhi kehendak manipulator. Taktik yang umum digunakan termasuk berbohong, menyalahkan korban, dan memutarbalikkan kenyataan. Para manipulator seringkali menargetkan orang-orang yang kesepian, memiliki harga diri rendah, atau ingin menyenangkan orang lain atau people pleaser. Kedua, penipuan. Penipuan adalah tindakan menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah alat yang digunakan dalam manipulasi. Buku ini menceritakan kisah tragis seorang suami yang bunuh diri setelah mengetahui bahwa ketiga anaknya bukanlah anak kandungnya. Penipuan ini merusak tidak hanya korban, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Penipuan berhasil karena dibangun di atas kepercayaan. Bentuk penipuan modern juga termasuk kasih sayang palsu, di mana seseorang berpura-pura mencintai orang lain demi keuntungan pribadi. 3. Hipnosis. Hipnosis bukanlah sihir, melainkan interaksi kooperatif di mana partisipan merespon saran dari penghipnotis. Hipnoterapi telah digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis, namun di tangan orang dengan niat gelap, hipnotis bisa sangat berbahaya. Kekuatan utama hipnotis adalah sugesti dan penggunaan kata-kata berulang yang beresonansi dengan korban. Politikus menggunakannya dalam kampanye mereka, dan para manipulator bisa menggunakannya untuk membuat korban merasa terpesona dan menuruti perintah mereka. 4. Psikologi terbalik. Psikologi terbalik adalah bentuk manipulasi yang lebih halus, di mana manipulator mendorong perilaku yang berlawanan dengan yang sebenarnya mereka inginkan. Korban merasa bahwa mereka membuat pilihan sendiri, padahal sebenarnya mereka telah diarahkan. Contohnya adalah orang tua menggunakannya pada anak-anak yang keras kepala atau pemasar yang menggunakannya untuk menjual produk kepada calon customer. Bagian 3, area utama yang membuat kita rentan. Sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana elemen-elemen psikologi gelap ini memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Pertama, dapat mempengaruhi cinta dan hubungan. Cinta yang seharusnya menjadi emosi yang indah seringkali digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kekuasaan. Manipulator memanfaatkan keinginan kita untuk dicintai untuk mengendalikan kita. 2. Keyakinan agama yang buta. Keyakinan kita dapat menciptakan titik buta yang mendistorsi kenyataan. Para manipulator yang seringkali berkedok sebagai pemimpin agama memanfaatkan ketakutan kita akan akhirat untuk memeras kita demi uang dan layanan lainnya. 3. Pengkondisian sosial. Kecepatan hidup modern membuat kita rentan terhadap skema cepat kaya seperti skema Ponzi. Pelaku memanfaatkan keinginan kita untuk menghasilkan uang dengan cepat dan memanfaatkan rasa kebersamaan kita untuk menyebarkan penipuan. Media sosial juga menciptakan siklus persetujuan di mana kita mendasarkan harga diri kita pada jumlah suka dan komentar, membuat kita rentan terhadap pengaruh negatif. Keempat, ambisi dan aspirasi pribadi. Ambisi adalah sifat yang baik, tapi jika ambisi berlebihan, bisa menarik orang yang salah ke dalam hidup kita. Manipulator dapat menggunakan ambisi dan aspirasi kita untuk memeras atau menipu kita agar melakukan hal-hal yang tidak etis. Yang terakhir, luka emosional. Pengalaman hidup meninggalkan bekas luka emosional. Manipulator memanfaatkan luka ini seperti ketakutan atau nostalgia. Untuk mengendalikan kita, luka emosional bisa membuat kita membuat keputusan yang terburu-buru, seperti melakukan pembelian impulsif atau jatuh cinta pada orang yang salah. Bagian 4, mengenali dan mengidentifikasi realitas Anda. Untuk melindungi diri, kita harus mulai dengan mengenali kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri. Penipuan diri seperti penyangkalan dan rasionalisasi mematikan naluri kita dan membuat kita terbuka pada bahaya. Kita juga harus hati-hati dengan kebohongan yang dikatakan orang lain. Kebohongan bisa datang dari orang yang kita cintai dan seringkali kita mempercayainya karena kita ingin itu menjadi kenyataan. Manipulator juga menggunakan kebohongan untuk merusak harga diri dan kepercayaan diri kita, membuat kita lebih mudah dikendalikan. Jangan biarkan masa lalu menahan Anda terjebak dalam kenangan, baik yang positif maupun negatif, dapat mengalihkan kita dari realitas saat ini dan membuat kita menjadi rentan. Optimisme buta juga merupakan bentuk penipuan diri yang berbahaya. Ini membuat kita menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa hal-hal baik akan terjadi sehingga kita gagal mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Siklus kejahatan ini dimulai dengan kebohongan, diikuti oleh penipuan diri, optimisme buta, dan keterikatan pada masa lalu. Yang semuanya membuat kita terjebak dalam realitas palsu, kuncinya adalah menyadari bahwa Anda memiliki kendali dan Anda punya pilihan. Bagian 5, bagaimana membebaskan diri? Membebaskan diri adalah proses yang dimulai dengan menerima bahwa Anda memiliki masalah. Langkah-langkahnya meliputi pertama, bertindak cepat. Jangan menunda mengambil tindakan. Tindakan sederhana seperti memberitahu seorang teman bisa menjadi awal rangkaian peristiwa yang membebaskan Anda. 2, dapatkan bantuan cepat. Jangan mencoba menghadapi tantangan ini sendirian. Cari pendapat kedua dari orang yang Anda percaya atau bahkan profesional. Jika Anda berada dalam situasi yang berbahaya, hubungi organisasi lokal yang melayani korban. Seperti contohnya dalam kasus pelecehan. 3, jangan tutup diri. Penyangkalan akan lebih menyakiti Anda daripada membantu. Hadapi kebenaran yang memalukan secara langsung. 4, memaafkan diri sendiri. Anda harus memaafkan diri sendiri karena merasa mudah tertipu atau rentan. Ingatlah bahwa apa yang terjadi bukanlah salah Anda dan pelajaran yang Anda pelajari telah menempatkan Anda dalam posisi yang lebih baik untuk melindungi diri di masa depan. 5, percayai naluri Anda. Naluri adalah pertahanan utama Anda terhadap psikologi gelap. Naluri menangkap getaran yang tidak bisa ditangkap oleh logika maupun emosi. Latih diri Anda untuk mendengarkan dan mempercayai suara batin Anda. 6, lakukan dan praktikan dan praktik terbaik dalam semua transaksi Anda. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, pilih untuk mengakhiri siklus rasa sakit bersama Anda. Kesimpulannya, buku ini tidak ditulis untuk menakut-nakuti Anda agar mundur ke dalam cangkang. Sebaliknya, ia ditulis untuk membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik dalam hubungan Anda. Dengan memahami trik-trik yang digunakan, Anda menjadi lebih siap untuk melindungi diri sendiri. Ingatlah, untuk setiap orang yang menyakiti Anda, ada 100 orang lagi yang ingin berbuat baik kepada Anda. Hidup ini terlalu berharga dan terlalu indah untuk dijalani dengan cara lain seperti mencintai dengan keras, lebih banyak tersenyum, dan yang terpenting, melepaskannya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan diri sendiri bahwa Anda pantas mendapatkan yang terbaik yang ditawarkan kehidupan. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dadah.